Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, gak romantis banget, dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu, dia juga bingung. Saya bukan gak mau mesra sama istri saya, cuman saya gak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh gak, tidak boleh, tidak usah apa, nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu, romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya. Ya, ya. Jadi pria tuh bukan gak mau bermesra, mau. Cuman dia gak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya. Ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ. Ya kan? Nah, sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan, Bu? Ibu enggak mau kan punya mantu datang sama kita? Ya, Ibu. Anak Ibu enggak romantis. Ibu enggak mau kan? Enggak mau bikin PR baru kan? Usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah kalau kelihatannya romantis, mesra? Mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar. Bisa enggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh. Bibir itu bikin cantik, Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti. Saya bilang, bibir itu bikin cantik. Nih lihat ya, Bu. Perhatikan saya. Muka sama. Orang sama. Baju sama. Pekerjaan sama. Ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir. Padahal orang sama. Wajah sama, baju sama, kerjaan sama. Ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi gak seimbang. Makanya gak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis. Itu fungsi di sudut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa gak mata tersenyum? Gampang, mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan, berbahagialah. Ya? Jadi kalau mata tersenyum, tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya tidak tersenyum, tidak berkerut, tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam. Wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya. Jadi gak apa-apa, biar ada kerut-kerutan sedikit gak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Gak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya. Aduh gak usah, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki gak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering gak Ibu, kalau kita baca, coba-coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda. Bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Gak usah marah, Bu. Gak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini. Dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang. Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah. Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang. Kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah kanan? Kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain, ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya itu saya bilang kan, Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus. Ada Bu? SD main juga. SMP masih main. SMA masih main. Udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya? Iya. Oke? Lanjut lagi. Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi, kalau kita perempuan, ya, di keluarga gak bahagia, lah, habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya, anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata, gak pernah berhenti. Itu masakan gak perlu pakai garam, sudahlah biar, kadang-kadang jatuh dari air mata kita. Ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki, jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya? Artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya gak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telpon. Ayah. Pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu. Gak usah, kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia gak suka sama ibu. Dia gak suka sama keluarganya. Ya. Karena memang sudah begini, kan ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya. Jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya, yang suaminya lagi kerja, bye-bye apa, banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini, jemput itu gitu loh. Ya. Kenapa? Kasihan nanti ya, suami ini enggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang, bawain makanan kah, bawa ini. Karena kita merasa begini. Kita menganggap juga, ya, mungkin laki-laki begini. Kalau dia, ya, bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu. Tapi ternyata setelah penelitian, anatomi otak yang Allah berikan, bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya, Bu? Ya? Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini. Kalau kita ganggu nanti dia malah marah. Malah gak suka sama kita. Jadi diapain Bu? Ya sudah kirimkan doa. Supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya. Cepat selesai ya Allah. Makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya, ya Allah. Ya, ini dia. tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Iya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita gak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang, pulang. Pulang atau saya yang pulang. Aduh. Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan, memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini, Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya salah. Salah. Setelah ada ini, no. Rubah. Kalau mau jadi ya, sakinah, rubah. Kita paham otaknya. Ya, rubah. Ya, nih. Oh, gitu. Gue udah gak pernah lagi ganggu-ganggu. Walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5. Biarin bapaknya gak ada. Sampai 5 kumpul, bapaknya gak ada, dia pergi kerja, biarin gak apa-apa. Masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya. Selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya sukses. Lumayan, cuma 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah loh, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja. Itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih gak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin ya, dan jarang taklim juga, kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun. Itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Ya kita lihat ini. Jadi, tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Ah, dia minta tuh. Nah, itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak, ya. Jangan makan sembarangan. Kalau cuma sampai situ, ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali. Kantin sekolah habis, dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi, kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya mas bisa menyelesaikan itu. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insyaallah. Ya, insyaallah. Itu dia nih. Udah berapa lama nih Bu begini kita Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya, Saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak bisa. Saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya. Atau anak laki juga ya. Dia pulang, datang, duduk, kita cuma tanya, Abi capek ya kan gitu. Iya, udah. Kalau mau ngomong, panggil aku ya. Ya. Kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah, ya, dia akan duduk, akan memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV, padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh. Ya. Enggak usah ribut. Mas, mau ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala jadi diam. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki diam, marah nampaknya. Kenapa, Nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki. Ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93, lahir kedua 97, lahir ketiga 99. Ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama Bunda. Ya? Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Enggak usah, enggak usah. Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang. Ya, karena anak laki-laki cerita. Kita, gitu. Ending harus tanya. Terus apa yang kamu dapat solusinya? Gitu. Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lah ngapain cerita sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya, namanya juga anak zaman sekarang. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya, oke ya. Lanjut lagi. Ini. Otot wajah, waktu itu saya sudah pernah kasih tahu, tapi saya mau ulang sedikit ya. Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi 2,5 detik. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh, 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah? Atau takut? Itu perempuan. Berapa, Bu? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau kita anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu, Bu Aisyah? Katanya jadi, kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Next. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit. Kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya, ibu mana ya? Hah? Ibu sakit. Hah? Itu udah sedih tuh, 0,2 detik. Hah? Tapi datangin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Muka rata. Terus kita salah paham. Kita salah paham. Kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip dari balik bantal. Ih, dia gak sedih, aku sakit. Salah, Bu. Dia sedih 0,2 detik, siapa yang lihat? Mukanya gitu. Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu kita ya. Tanggung. Itu kita tahu itu. Kita tahu. Tanggung nih kalau gak lepas. Itu. Makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, ih gak punya perasaan. Padahal tidak begitu ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini? Ya. Saya juga gak terlalu cepat berespon. Nah biasanya itu. Kalau perempuan-perempuan yang hormon testosteronnya banyak begitu juga. Ya, dia agak berat untuk berespon. Ya.